ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسلمات المشاهدين والمشاهدات Rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat anugerah Allah tabaraka wa ta'ala tersebutlah kita akhirnya menjalani kehidupan kita setiap hari di permukaan bumi ini. Tanpa dukungan dari rahmat dan nikmat Allah atas apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tak ada satupun jua yang bisa kita lakukan, tak ada satupun jua yang bisa kita kerjakan. Kita adalah makhluk yang sangat teramat dhaif. Wa khuliqal insanu dhaifa. Sesungguhnya manusia diciptakan dhaifa, dalam keadaan lemah. Dan sifat lemah ini adalah sifat yang melekat pada diri setiap insan. Oleh karena itu, manakala seorang manusia, seorang insan merasa dirinya kuat, akan lahir kepadanya kesombongan. Manakala seorang insan merasa dirinya hebat, akan keluar dari dia, dari fitrah dia yang sesungguhnya. Dan apapun yang keluar dari jalur fitrah akan mendatangkan mara bahaya. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba adalah senantiasa memohon bantuan kepada yang maha kuat, memohon pertolongan kepada yang maha bisa, yang maha hebat. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi, dan pencipta seluruh manusia, seluruh makhluk, pencipta apapun selain dirinya. Karena hanya dia yang khaliq, dan selain dirinya adalah makhluk ciptaannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, uswatun hasanah, yang harus kita jadikan sebagai uswatun hasanah, agar kita jujur dalam ikrar kita, di dalam agama kita. Saat kita menyatakan Rasulullah SAW uswatun hasanah, harus terwujud dalam aplikasi nyata, dalam amalan, bahwa benar beliau telah kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Adapun ucapan lisan yang kemudian tidak terbukti dalam amalan, maka itulah perkataan dusta. Karena manusia, penduduk bumi sepakat, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, orang tua, anak muda, orang kota, orang desa sepakat bahwa perkataan yang tidak ada realita nyata dalam amalan adalah perkataan dusta. Maka dusta, orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dia jadikan sebagai suri tauladan dalam ucapannya, dan ternyata dalam amalannya tak seperti yang dia ucapkan. Dia tidak menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Dan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menghisabnya di akhirat, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghisab amalnya dan akan menghukumkan ucapannya sebagai ucapan dusta. Dan yang tidak terbukti dalam amal. Saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Asil TV, pemirsa RJTV, pemirsa Ahsan TV, pemirsa Tegal Mengaji, Surabaya Mengaji, Sunnah Jalan Pasti, Arbunda Mengaji, Prabu Mulih, dan Met S. Blora. Barakallahu fiikum wa fiyya jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih di dalam kitab At-Tauhid bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah. Bab seruan atau dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab dakwah kepada tauhid. Manakala Anda meyakini bahwa salat hukumnya adalah wajib dan mengajarkan salat hukumnya adalah wajib, maka kewajiban terhadap tauhid di atas kewajiban terhadap salat, dan dakwah kepada tauhid kewajibannya di atas kewajiban dakwah terhadap salat. Ini yang sudah banyak hilang dari benak sebahagian kaum muslimin, terutama para da'inya. Mereka mengira mengajak kepada salat lebih penting daripada mengajak kepada tauhid. Kita tidak mengatakan mengajak kepada salat tidak penting, karena kalau kita katakan itu, kita akan sesat. Mengajak kepada sholat adalah ajakan yang sangat penting. Namun yang lebih penting daripadanya, mengajak kepada tauhid. Karena sholat tanpa tauhid, sepakat para ulama, tak ada gunanya. Dan tauhid tanpa sholat, khilaf para ulama. Sebagian mengatakan tak ada maknanya, dan sebagian mengatakan bermakna. Namun sepakat para ulama bahwa salat tanpa tauhid tak ada artinya. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakt la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi, wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablik, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, para nabi dan para rasul sebelummu juga sama, telah diwahyukan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, diajarkan kepada mereka, diperintahkan mereka untuk mendakwahkannya kepada umatnya. Apa itu? La inna syarakt, apabila engkau berbuat syirik, hilang tauhidmu, la yahbatanna amaluk, niscaya pasti akan hilang semua amalmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan niscaya pasti engkau menjadi orang-orang yang akan merugi. Menunjukkan bahwa ibadah apapun termasuk salat, hilang tauhidnya, tak ada tauhidnya, la yahbatanna amaluk. Akan hilang, akan sirna, akan musnah seluruh amal tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ajakan dakwah kepada sholat di bawah ajakan terhadap tauhid, apatah lagi yang lain. Ajakan untuk berzikir, ajakan untuk berakhlak mulia, ajakan untuk berbakti kepada orang tua, ajakan untuk ramah dan peduli kepada tetangga dan sesama, ajakan untuk selalu menghiasi hari dengan husnudzon, ajakan untuk selalu menebar senyum, kedamaian di antara manusia. Semua itu ajakan penting, namun tidak lebih penting daripada ajakan kepada tauhid. Karena di atas tauhid berdiri bangunan-bangunan yang tadi kita sebutkan. Dan kalau yang tadi kita sebutkan adalah bangunan-bangunan, maka pondasi tempat mereka berdiri adalah tauhid. Tanpa tauhid, mereka tidak bisa berdiri. Tak ada dakwah kepada aqidah, tak ada dakwah kepada salat, tak ada dakwah kepada zikir, tak ada dakwah kepada bakti kepada orang tua, tak ada dakwah kepada menyeru perdamaian, tak ada dakwah kepada berakhlak mulia kepada tetangga, tak ada dakwah kepada selalu menebar senyum dan selalu peduli kepada sesama. Tak ada dakwah, semua itu nihil di hadapan Allah kalau tidak dibangun di atas fondasi tauhid. Kita tidak saja mengatakan bangunan yang keropos, kalau bangunan yang keropos masih ada, namun dia akan ambruk, tak ada makna, tak ada arti, dan tidak bisa disebut sebagai bangunan kalau memang tidak dibangun di atas fondasi tauhid. Itulah pentingnya tauhid. Oleh karena itu, alangkah mulianya mereka-mereka yang mengajak manusia kepada tauhid. Alangkah bermaknanya, pentingnya, di tengah-tengah manusia adanya orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengingatkan manusia akan tauhid, dan mengajarkan kepada mereka apa yang bisa menghancurkan tauhid, agar mereka tahu untuk menghindari dan menjauh dari apa yang akan menghancurkan tauhid mereka. Langkah mulianya mereka membangun pondasi agar berdiri di atasnya bangunan-bangunan yang tadi kita sebutkan, dan lebih banyak dan banyak lagi bangunan-bangunan lainnya. Oleh karena itu, seluruh para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk itu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Wa ma arsalna min qablika min rasul. Tidaklah kami utus sebelummu dari rasul manapun, illa nuhi ilaih, melainkan kami pasti wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya la ilaha illa ana. Ini dia tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Tak ada rasul pun yang kami utus sebelum wahai Muhammad, tak ada, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah hanya kepada aku saja. Bertauhidlah hanya kepada aku saja. Esakan aku satu-satunya. Itu dakwah seluruh para nabi dan para rasul, tanpa terkecuali. Maka para nabi dan para rasul adalah da'i-da'i tauhid. Dakwah mereka kepada tauhid. Inti ajaran mereka adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, dan mencampakkan seluruh selain Allah dalam peribadatan, menjadikan dia esa dan tidak ada yang kedua setelah dia dalam ibadah apapun. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu, di pekan yang lalu, kita mengambil pelajaran dari dalil kedua dari bab addu'a'u ila syahadati la ilaha illallah. Dan dalil kedua itu adalah hadis tentang Rasul mengutus da'inya bernama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardah, diutus ke negeri Yaman. Dan terlihat nyata di dalam hadis itu, yang pertama kali diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada utusannya yang akan berdakwah adalah tauhid. Rasulullah sallallahu berkata kepada Mu'adz ibn Jabal tatkala mendelegasikan beliau untuk berdakwah ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahli alkitab, kamu akan mendatangi ahli kitab al-Yahud. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah, hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka persaksian la ilaha illallah. Itu yang penting pertama kali, itu yang harus diserukan pertama kali. Lihat bagaimana Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerangkan secara nyata kepada Mu'adz, dan Mu'adz tahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu ditegaskan, yang penting untuk engkau ajarkan kepada mereka adalah tauhid. Bagaimana mengesakan Allah? Bagaimana mencampakkan selain Allah dari hati mereka? Dan mereka, walaupun Yahud, ahlu kitab, mereka mengerti bahasa Arab. Dan orang yang mengerti bahasa Arab, ketika mendengarkan la ilaha illallah, tahu artinya. Bahwa kalau sudah mengucapkan dan mengikrarkan la ilaha illallah, maka tidak ada apapun selain dia. Karena la ilaha menafikan seluruh ilah, illallah memberikannya hanya kepada Allah satu-satunya. La ilaha mencampakkan semua yang diibadati. Semua yang diibadati. Semua permohonan, semua doa, semua harapan, semua ketergantungan, semua permintaan perlindungan dicampakkan. Illallah, kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Maka siapapun yang mengikrarkan la ilaha illallah dari orang Quraisy di kota Mekah, dia tahu dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan mengucapkan ahad, kul huwallahu ahad, berarti tidak ada selain Allah. Tak ada Uzza, tak ada Lata, tak ada Manah, tak ada Hubal, tak ada Isaf dan Nailah, tak ada berhala-berhala yang sangat banyak yang jumlahnya lebih daripada 300 yang berada di sekitar dan sekeliling Ka'bah, yang diibadati oleh beraneka ragam kaum dan kabilah. Mengucapkan la ilaha illallah berarti mencampakkan semua mereka dari hati. Oleh karena itu ketika Nabi SAW menyuruhkan ini kepada orang Quraisy, berubah cinta Quraisy menjadi benci. Berubah sungkan Quraisy menjadi tidak sungkan. Berubah kesukaan Quraisy kepada Nabi Muhammad menjadi kebencian. Kalau harus dicampakkan Lata dan Uzza dari kehidupan mereka, Manah dan Hubal dari kehidupan mereka, bahwa tidak ada lagi Lata, tidak ada lagi Uzza, harus hilang, mereka tidak bisa menerimanya. Karena ini sesuatu yang telah dikuduskan oleh orang tua mereka dari zaman dahulu kala. Dikultuskan oleh orang tua mereka dari zaman dahulu kala. Bagaimana harus dicampakkan? Hati mereka sudah kadung terikat kepada Lata dan Uzza. Hati mereka sudah kadung mengagungkan Lata dan Uzza. Hati mereka telah memuliakan Lata dan Uzza sehingga disebut dalam sumpah-sumpah mereka. Dan sumpah tidak akan diucapkan kecuali dengan sesuatu yang sangat dimuliakan, sehingga mereka tidak lagi merasa asing mengganti wallahi demi Allah dengan wallati demi lata. Mereka tidak aneh lagi bagi mereka mengganti kalimat wallahi demi Allah ketika mereka rubah dengan wal uzza demi uzza. Dan tidak aneh bagi mereka merubah nama Abdullah, hamba Allah, dengan Abdul Uzza, hamba Uzza. Sehingga Uzza bagi mereka sudah setara dengan Allah. Walaupun mereka tidak pernah meyakini Lata dan Uzza pencipta langit dan bumi. Mereka tidak pernah meyakini bahwa Lata dan Uzza penumbuh tanaman. Lata dan Uzza pengatur seluruh urusan di langit dan di bumi. Mereka tidak pernah meyakini itu. Mereka meyakini adalah Allah. Sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran. وَصَدَقَ رَبُّنَا. Akan tetapi mereka memohon agar diberikan berkah kepada Lata dan Uzza, agar diamankan perjalanan kepada Lata dan Uzza, agar dibukakan pintu rezeki, disembuhkan daripada penyakit, diberikan kenikmatan hidup, dijauhkan dari petaka dan bencana kepada Lata dan Uzza. Dan mereka persembahkan permohonan mereka kepada Lata dan Uzza agar Lata dan Uzza memberikan syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, yang mengucapkan la ilaha illallah dari orang yang mengerti makna la ilaha illallah dikala itu dan saat sekarang, orang yang belajar la ilaha illallah, mereka tahu bahwa makna la ilaha illallah harus mencampakkan apapun selain Allah dari hati dan dari seluruh ibadah. Dan itu makna yang banyak hilang dari hati banyak manusia yang mengucapkan la ilaha illallah di zaman kita sekarang. Mereka ucapkan la ilaha illallah, namun dengan makna yang tidak lahir seperti makna yang lahir pada mereka, orang Arab yang mengerti maksud dan tujuan kalimat. Sehingga la ilaha illallah tidak memberikan efek apapun dalam peribadatan kepada selain Allah. Wajar kalau kemudian mereka mengira sholat lebih besar daripada tauhid. Wajar kalau kemudian mereka mengira bahwa akhlak lebih mulia daripada tauhid. Wajar kalau mereka mengira bahwa menebarkan perdamaian, menjauhkan permusuhan, menciptakan kesejahteraan jauh lebih mulia daripada tauhid. Dan wajar kalau mereka kemudian mengatakan menegakkan khilafah jauh lebih mulia daripada tauhid. Dikarenakan ketidakmengertian mereka akan makna tauhid. Makna la ilaha illallah. Sehingga ketika la ilaha illallah ada di lisan mereka, mereka anggap sudah cukup. Walaupun kemudian amalan mereka membantah tak sesuai dengan la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Dan sudah kita katakan tadi, sepakat penduduk bumi dari timur sampai barat, utara sampai selatan, tua dan muda, orang kota dan orang desa, kalau ucapan tidak sesuai dengan amalan, ucapan dusta. Kalau ucapan tidak sesuai dengan amalan, yang akan dinilai amalan, bukan ucapan. Maka berhati-hatilah saudaraku. Berhati-hati tentang jahil terhadap makna la ilaha illallah. Dan itu seburuk-buruk kejahilan. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Qul aghairallahi ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun. Apakah kalian akan mengajakku, wahai orang-orang jahil, untuk mengibadati selain Allah? Itulah kejahilan yang paling jahil. Seruan untuk mengajak beribadah kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah. Memohon kepada selain Allah. Apapun permintaan itu. Apapun permohonan itu diberikan kepada selain Allah. Sejahil-jahilnya jahil. Apalagi setelah kita tahu yang kita minta kepada selain Allah. Selain Allah yang kita minta kepadanya itu gak bisa apa-apa. Tak bisa berbicara. Tak bisa mendengar. Tak bisa berjalan. Tak bisa memberikan apapun. La yughni ank syai'a. Tak bisa memberikan apapun kepadamu. Jangankan untukmu, untuk dia saja gak bisa. Kenapa? Karena dia batu. Kenapa? Karena dia pohon. Kenapa? Karena dia hamba yang lemah, di bawah aturan. Sehingga menolak apapun mudarat yang akan datang kepadanya, dia tidak akan mampu. Dan kepada makhluk-makhluk seperti itu, kita gantungkan harapan. Kepada makhluk-makhluk seperti itu, kita berikan permintaan. Kita persembahkan permintaan. Yalah min jahalah. Alangkah jahilnya. Bagaimana batu akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana pohon akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana keris akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana kain akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana kertas yang di atasnya bertulis raja-raja akan memberikan sesuatu kepada kita? Bagaimana paku yang telah dizikirkan, yang kemudian diletakkan di pintu-pintu akan mengganggu, akan menjaga rumah kita dari gangguan orang lain. Dan dia adalah paku yang tak bisa apa-apa. Yang kalau kita tidak tancapkan di pintu, tidak akan tertancap di pintu. Yang kalau kita tidak pindahkan dia dari tempatnya, dia tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimana mungkin kita gantungkan permintaan kepada mereka. Qul ghairallahi ta'muruni a'bud ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah kalian perintahkan aku untuk beribadah? Wahai orang-orang bodoh. Wahai orang-orang jahil. Oleh karena itu ketika bumi dipenuhi oleh sesuatu yang bukan tauhid, disebut zaman jahiliyah. Disebut zaman jahiliyah. Kenapa? Karena tauhid hilang dari permukaan bumi. Ada lebih daripada 500 tahun jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama Nabi Isa dirubah-rubah manusia. Dan alam diselimuti oleh sesuatu yang bukan tauhid. Maka disebut zaman jahiliyah. Dan tidak boleh zaman apapun setelah itu disebut zaman jahiliyah. Kenapa? Karena tauhid ada di tengah-tengah mereka. Walau jumlahnya sedikit, lebih minim daripada jumlah orang-orang yang tidak bertauhid, namun tauhid masih tegak, masih berdiri. Dan orang-orang yang mendakwahkannya masih ada. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid masih ada. Walaupun jumlahnya tak sepadan dengan jumlah penduduk bumi. Oleh karena itu tidak ada zaman jahiliyah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai detik-detik di mana bumi ini akan dihancurkan oleh Allah. Dan alangkah dustanya orang yang mengatakan kiamat akan datang di hari Jumat kemarin. Namun itu mendapat sorotan dari banyak kalangan karena mendatangkan berita yang heboh walau di atas kedustaan. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan hadis Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu wa ardahu, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadata an la ilaha illallah. Jadikan yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka tauhid. La ilaha illallah. Pembuka pintu amalan. Pondasi seluruh bangunan ketaatan. Itu dulu. Sampai mereka mengakui la ilaha illallah. Sampai mereka benar-benar menerima la ilaha. Sampaikan itu dulu kepada mereka. Fahamkan mereka bahwa apa yang mereka ibadati selain Allah batil. Nabi-nabi yang mereka agungkan selain Allah, dalam kuburannya mereka muliakan, bahkan tempat mereka mengajukan permohonan dan permintaan dan harapan batil. Semua itu harus ditinggalkan. Sampaikan kepada mereka bahwa Nabi Isa, Nabi Musa utusan Allah, bukan tempat meminta, bukan tempat menggantungkan harapan, bukan tempat untuk di mana kita memohon agar dia menjaga kita, memberikan kepada kita keamanan, memberikan kepada kita benteng pertahanan dari hal-hal yang akan memberikan mudarat kepada kita. Tidak, mereka adalah hamba-hamba Allah di bawah aturan Allah, dan mereka adalah orang-orang saleh yang mulia di sisi Allah. Namun mereka tidak boleh menjadi seorang ilah. Mereka tidak boleh menjadi rob, dan mereka tidak boleh dirobkan, diilahkan, karena ilah hanya satu yaitu Allah, karena rob hanya satu yaitu Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendelegasikan Mu'adz sebagai juru dakwah tauhid. Juru dakwah tauhid sebagaimana Allah tabaraka wa taala memerintahkan Rasul untuk itu dan memerintahkan seluruh para nabi dan para rasul untuk itu. Lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar mendidik umat kepada tauhid di kota Mekah sehingga tidak turun syariat kecuali salat, dan itu pun di tahun ke-9 Hijriah setelah fase dakwah yang cukup panjang untuk seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'adz tahu betul itu. Walaupun Mu'adz penduduk Madinah, ya, setelah Nabi berhijrah, dia hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi ilmunya tentang syariat Allah tabaraka wa ta'ala luar biasa. Sehingga dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membawa panji tauhid dan mengibarkan bendera tauhid di daerah Yaman, dan membutuhkan seorang yang ahli berdiskusi karena akan mendatangi seorang yang ahli untuk berjidal, kaum yang ahli untuk berjidal yaitu ahlu kitab Yahud, karena dakwah membutuhkan logika, dakwah membutuhkan orang yang mahir menyampaikan untuk menghancurkan sesuatu yang ada di dalam akidah. Dan menghancurkan akidah tidak gampang. Lebih mudah menghancurkan Burjul Khalifah di Dubai daripada menghancurkan akidah seorang insan yang sudah tertanam, yang sudah terpatri di hatinya, yang sudah didiktekan dari ketika dia kecil di hatinya oleh orang tuanya. Tak mudah menghancurkan akidah itu. Justru itu adalah bangunan yang kokoh, pondasi yang kuat, yang terpatri di dalam hati karena sudah didiktekan dari kecil. Sampai pun orang merasakan bahwa apa yang didiktekan oleh orang tuanya salah, tetap saja hatinya sulit untuk menerima dakwah yang menyalahkan apa yang telah dia terima dari kecil dari orang tuanya. Oleh karena itu banyak sekali seruan dakwah para nabi dan para rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kaumnya mengatakan cukup apa yang kami dapatkan dari orang tua kami saja. Bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abana. Cukup bagi kami mengikuti apa yang selama ini telah kami dapatkan dari orang tua kami. Telah kami temukan orang tua kami mengamalkannya, udah cukup itu saja. Habis kemampuan mereka untuk membantah kebenaran, membantah tauhid. Habis argumentasi mereka untuk membenarkan apa yang mereka yakini kebenarannya. semua dibantah habis oleh dakwah yang hak, akhirnya habis akal selain mengatakan, cukuplah, udahlah, kami cukup dengan apa yang disampaikan oleh orang tua kami dulu saja. Kami cukup dengan apa yang didiktekan oleh orang tua kami saja. Itu perkataan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad. Itu perkataan kaum Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Itu perkataan kaum Nabi Nuh kepada Nuh alaihi salam. Itu perkataan umat-umat Nabi yang ingkar kepada dakwah para Nabi, kepada para Nabi. Di saat logika berpikir mereka terbantahkan oleh Tauhid, dan mereka tidak bisa menegakkannya secara logika, secara diskusi yang benar, akhirnya mereka mengatakan, cukuplah orang tua kami saja. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, menunjukkan bahwa Mu'adz dipilih oleh Nabi SAW karena punya kelebihan yang spesial untuk berdakwah. Dakwah itu tidak hanya serampangan menyampaikan, asal sampaikan, tanpa memilih kalimat, tanpa memilih cara yang paling tepat. La ya akhi. Tidak seperti itu saudaraku. Berdakwah membutuhkan kemampuan untuk menyampaikan dengan sesuatu yang gampang membuat orang menerima. Dan itu pun setelah orang menerima, belum tentu dia menerima. Setelah argumentasi orang patah, belum tentu dia mau menerima. Dan Mu'adz bin Jabal didelegasikan untuk tugas yang berat itu. Tugas untuk menghancurkan akidah ahlu kitab. Wa fi riwayatin ila an yuwahidullah. Dan ini riwayatnya Imam Bukhari. Yang pertama kali engkau serukan kepada mereka, hendaklah mereka bertauhid kepada Allah. Hendaklah mereka bertauhid kepada Allah. Lihat, bertauhid dulu baru sholat. Bertauhid dulu baru zakat. Bertauhid dulu baru yang lainnya. Lihat bagaimana pentingnya menyeru manusia kepada tauhid. Lihat bagaimana pentingnya menyeru manusia kepada la ilaha illallah dan maknanya. Dan pengakuan terhadapnya. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Sekiranya mereka menerima itu darimu, mereka mentaatimu dalam urusan itu, mereka mau menerima la ilaha illallah yang kau serukan, mereka menerima maknanya, menerima konsekuensinya, mengamalkannya, dan mencampakkan dari diri mereka, kehidupan mereka, hati mereka, apapun peribadatan kepada selain Allah, ketika mereka mengakui la ilaha illallah itu. Fa'inhum ata'uka lidhalik. Kalau sekiranya mereka menerima itu darimu, taat kepadamu, patuh kepadamu, mengikutimu. Fa'alimhum annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Beritahu mereka bahwa Allah telah wajibkan kepada mereka salat, 5 kali salat setiap hari dan setiap malam. 1 hari dan 1 malam ada 5 salat. Dan ini sekaligus bantahan terhadap mereka yang mengatakan hanya 3 salat. Hanya salat subuh, salat asar, dan salat maghrib. Di tengah manusia ada yang tidak percaya kepada sunnah, menganggap mereka adalah orang yang memiliki komitmen hebat terhadap Al-Quran, sehingga ketika mereka tidak menemukan di dalam Al-Quran 5 kali sholat, maka mereka cuma sholat aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-Fajr. Hanya itu ayat yang mereka pegang, sehingga mereka hanya sholat 3 kali. Dan mereka menganggap diri mereka beramal dengan ayat ini. Padahal jelas dan tegas Nabi mengatakan, fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim 5 salawatin. Beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka salat 5. 5 kali salat, saudaraku. Ketika Nabi mengatakan 5, mereka tidak mau menerimanya. Mereka mengatakan cukup untuk kami Al-Quran. Cukup bagi kami Al-Quran. Dulu kisyams ila wasaqil lail 2. Wa Quran Al-Fajr. Dan 1, Quran Al-Fajr. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Kalau mereka memang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, mereka tidakkah membaca di dalam Al-Quran itu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian cinta kepada Allah, kalian wajib ikuti aku. Tidakkah mereka membaca di dalam Al-Quran itu, Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah keputusan untuk kemudian mengambil pilihan lain dalam perkara mereka pada keputusan itu. Tidakkah mereka membacanya di dalam Al-Quran? Dan tidakkah mereka membaca di dalam Al-Quran, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang datang kepada kalian daripada Rasul, maka ambillah dan terimalah. Tidakkah datang kepada mereka firman-firman Allah, أَطِيُوا اللَّهَ وَأَطِيُوا الرَّسُولَ. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Tidakkah datang kepada mereka firman Allah, man yuti'ur rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh telah taat kepada Allah. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang menyelisihi Rasul, membangkang kepada Rasul, tak mau tunduk dan patuh kepada Rasul. Yauma idzin yawaddu alladziina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardh. Ayat-ayat yang sangat banyak. Nabi mengatakan 5. Ada apa dengan wahai muslim? Kemudian engkau menafikan 5 dan menjadikannya 3. Nah, 5 salawatin fil yaumi wa laila. Perintah untuk salat, dan salat adalah pondasi terkuat amalan. Salat adalah pondasi terkuat amalan. Sehingga dijadikan untuk amalan, barometernya adalah salat. Yang baik sholatnya, amalan yang lain akan ikutan baik. Buruk sholatnya, amalan yang lain akan ikut buruk. Bahkan sholat, barometer kehidupan. Orang yang sholatnya bersatu, hatinya kompak, kehidupan masyarakatnya akan aman dan nyaman. Dan akan ada persaudaraan, kedamaian di tengah-tengah mereka. Dan orang yang sholatnya hatinya tidak menyatu, safnya renggang-renggang, akan hancur masyarakatnya. Ia tidak hanya barometer amalan seorang insan, sholat juga barometer kehidupan bermasyarakat. Dan apabila kita melihat masyarakat yang tidak ada mendirikan sholat berjamaah di tengah mereka kecuali hanya 2, 3, 4 orang saja, maka ketahuilah bahwa kehidupan di tengah mereka egois. Kehidupan nafsi-nafsi, tak peduli kepada orang lain. Karena tidak peduli orang datang sholat siapa dan bagaimana. Dan mereka hanya hidup untuk diri mereka sendiri dan tidak peduli kepada orang yang sekitarnya. Latusawunna sufuf aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Rapatkan saf kalian, satukan saf kalian, rapikan saf kalian, atau hati kalian akan berpecah-pecah dan Allah jadikan hati kalian berpecah-pecah. Subhanallah. Salat tidak hanya barometer amalan seorang individu muslim. Salat adalah barometer kehidupan di tengah mereka. Di tengah masyarakat mereka. Karena dia adalah amalan terkuat. Pondasi daripada amalan. Oleh karena itu ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyusun saf benar-benar rapat, maka kehidupan masyarakat mereka adalah kehidupan yang sangat nyaman. Kehidupan yang saling peduli, saling memberi, saling berkorban untuk orang lain, saling mengutamakan orang lain di dalam hal dunia, saling peduli, saling bantu. Nah, dan perintah sholat setelah perintah dakwah kepada tauhid. Fa'inhum ata'uka lidhalik, dan apabila mereka pun taat kepadamu, mengikutimu soal sholat lima waktu, fa'alimhum anna Allah iftaradu alaihim sadaqah, dan beritahu mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sadaqah. Maksud sadaqah ini adalah zakat, pemberian kepada orang fakir. Dan maksudnya adalah zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Faturaddu fi fuqara'ihim, dan diberikan kepada orang-orang yang fakir membutuhkan di antara mereka. Perintah untuk zakat, kepedulian kepada yang berpunya, kepada yang berkekurangan, kepedulian dari orang-orang kaya kepada yang tidak dikayakan Allah tabaraka wa ta'ala, kepedulian dari orang-orang yang dilapangkan Allah kepada orang yang tidak dilapangkan Allah secara finansial. Walau belum tentu hati lebih lapang orang-orang yang berpunya dibanding orang-orang yang tidak berpunya. Soal hati berbeda. Namun ini secara zahir finansial duniawi. Soal kaya yang sebenarnya dalam tatapan syariat adalah kaya di dalam hati. Akan tetapi zahir dunia tak bisa dihilangkan. Ada orang yang dilapangkan finansialnya, ada orang yang disempitkan finansialnya, dan orang yang dilapangkan finansial diwajibkan untuk memberikan kepada yang disempitkan finansialnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang dilapangkan finansialnya disebut ghani, kaya dalam bahasa manusia dan dalam zahir kehidupan dunia, dan yang disempitkan rezekinya disebut fakir, orang yang membutuhkan. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kapan seseorang disebut kaya dalam agama kita? Manakala dia memiliki harta, emas dan perak, dan apapun yang mewakili emas dan perak, senilai 85 gram emas, dan selama satu tahun tak pernah kurang kepemilikannya terhadap kekayaan sebanyak itu. 85 gram emas sekarang ini sekitar 75 juta dengan harga emas sekarang. Dalam harga emas sekarang lebih kurang 75 juta. 85 gram emas. Orang memiliki harta 75 juta. Dan dalam kurun waktu setahun tak pernah kurang dari 75 juta ini hartanya. Ini yang disebut dalam agama kita orang kaya. Ini batas kaya dalam agama kita. Batas minim kaya dalam agama kita. Dan orang yang seperti ini, kaya harus berbagi kekayaannya. Diwajibkan oleh yang memberikan kepadanya kekayaan. Tidak banyak, hanya 1/40% dari kekayaan itu. Hanya 1/40% dari kekayaan itu. Artinya apa? Artinya masih tersisa 39,40%. 39/40% yang bisa dia nikmati. Namun 1/40 dia harus berbagi kepada orang lain. Karena 1/40 itu bukan punya dia. Punya saudara-saudarinya yang fakir. Camkan itu baik-baik. Wahai Anda yang diberikan Allah kekayaan, yang memberikan kekayaan kepada Anda mengatakan, 1/40 dari kekayaan yang aku berikan kepadamu bukan milikmu. Milik saudara-saudarimu yang membutuhkan. Sehingga hati kita tidak berat mengeluarkan zakat. Karena itu bukan harta kita. Harta saudara-saudari kita yang fakir, yang Allah titipkan dalam harta kita. Maka jangan pernah berat mengeluarkannya. Masih ada sisanya untukmu 39 dari 40 poin. Masih terlalu banyak yang Allah sisakan dibanding yang Allah perintahkan untuk dibagikan. Dan kalau Anda meyakini bahwa dia milik orang lain, maka jangan alokasikan semau Anda. Maksudnya diberikan sarung baru dibagikan, dianggap zakat. Di zaman sekarang diberikan beras lalu diberikan kepada fakir miskin, dianggap zakat. Diberikan minyak goreng, diberikan apa, kemudian dibagikan dengan keyakinan itu adalah zakat. Itu bukan hartamu, maka jangan engkau yang mengelolanya. Itu harta orang lain yang Allah titipkan dalam kepemilikanmu. Serahkan kepada orang yang berhak memilikinya, biarkan dia yang mengalokasikan untuk apa dia gunakan. Banyak sekali pertanyaan di zaman kita sekarang, khusus pada saat-saat seperti ini, bagaimana kalau saya berikan sembako lalu saya bagi-bagikan? Hai saudaraku, itu bukan hartamu. Itu harta mereka yang Allah titipkan dalam kepemilikanmu, berikan kepada mereka dan biarkan mereka yang mengatur pengeluarannya. Yang berhak untuk memilikinya itu bukan kita. Maka ketika bukan milik kita, milik orang lain, jangan kita yang campur tangan dalam mengalokasikan kemana dana itu akan kita belanjakan, kemana dana itu akan kita belikan. Nah, tuqadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya, ditarik di antara mereka dan diberikan kepada orang fakir. Dan kalau itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat menghitung. Allah sudah tahu 2,5% dari kekayaan yang Allah berikan di permukaan bumi lalu dibagikan kepada fakir miskin, akan terjadi pemerataan kehidupan yang luar biasa. Dan orang-orang miskin akan terayomi dan akan hilang keluhan-keluhan mereka. Hanya 2,5%. Maka apabila telah ditarik dari kita 10%, namun kemiskinan tidak kunjung hilang, itu artinya telah terlalu banyak penyimpangan. Allah menilai 2,5% sudah cukup. Innallaha sari'ul hisab. Kan, tapi ketika diambil dari kita lebih daripada itu dan ternyata kemiskinan tidak tertuntaskan, berarti ada penyelewengan besar terjadi di sana sini. Berikutnya, ma'asyarul muslimin, Allah tabaraka wa ta'ala melalui lisan Rasulnya memerintahkan kepada Mu'ad bin Jabal, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka juga mentaatimu untuk itu, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, jauhi harta-harta mereka yang mulia. Maksudnya adalah ketika mengambil zakat itu, jangan harta mulia mereka, namun harta pertengahan. Jangan sesuatu yang mereka sukai lalu diambil, namun harta pertengahan. Tidak harta yang sangat diinginkan oleh pemiliknya untuk dimiliki, dan juga tidak harta recehan dan harta buruk dan itu yang akan mereka berikan. Tidak, tapi diambil di tengah-tengah. Wallahu ta'ala alam. Wattaqi da'watal mazlum, jauhi olehmu doa orang yang dizolimi. Jangan sampai zolimi mereka. Maka seorang da'i berusaha untuk tidak menzolimi siapapun. Berusaha sekuat tenaga. Dia akan berhadapan dengan orang banyak. Dia akan berhadapan dengan orang yang membencinya. Dia akan berhadapan dengan orang-orang yang dia dakwahi. Dan apabila yang dia dakwahi itu sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan oleh yang didakwahi, akan keluar kalimat-kalimat yang tidak enak. Keluarkan kalimat-kalimat yang tidak nyaman untuk didengar. Keluar sikap-sikap yang tidak pantas untuk dikeluarkan kepada para da'i tersebut. Tahan, sabar. Dan jangan sampai menzolimi mereka. فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. Karena doa orang yang dizolimi, tak ada hijab antara dia dan Allah. Dan ini apa yang dikatakan Nabi kepada Mu'ad ketika Mu'ad akan pergi kepada orang kafir. Apalagi orang muslim yang berdoa kepada Allah, yang dizolimi. Ya, menzolimi dilarang, terutama seorang da'i. Terutama seorang da'i. Karena akhlaknya akan diperhatikan orang, akhlaknya akan dijadikan suri tauladan bagi manusia. Dan apabila seorang da'i rajin menzolimi orang lain dengan lisannya, rajin menzolimi orang lain dengan amalnya, maka dia tidak mengikuti sunnah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, mungkin sampai di sini bahasan kitab kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Masih di dalam dalil yang kedua dari bab ad-du'a'u ila syahadati an la ilaha illallah biiznillahi azza wajal. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuki dalil yang ketiga. Waktu yang ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, sebagaimana biasa kita dahulukan pertanyaan yang berhubungan dengan akidah. Pertanyaan pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah di Bukit Tinggi. Saya mau bertanya Ustaz, dahulu saya pernah berbuat syirik dengan memakai jimat untuk anak, bertanya kepada dukun. Sekarang saya sudah bertaubat, alhamdulillah. Yang saya tanyakan adalah, apakah amalan ibadah yang saya lakukan sebelum berbuat syirik itu akan menjadi terhapus walaupun saya sudah bertaubat? Ketika Anda berbuat syirik, hapus amalan itu. Ketika Anda berbuat syirik, hapus amalan itu. Dan ketika Anda bertaubat, amalan itu kembali lagi. Amalan itu kembali lagi. Dengan taubat, maka yang tadinya dihapus, dibalikkan lagi dalam catatan amal saleh. Sebagai amal saleh. Maka berbahagialah dengan taubatmu. Dari, terutama taubat dari perbuatan syirik. Ya. Bertanya kepada orang-orang yang mengatakan dia tahu yang gaib adalah syirik. Karena tahu yang gaib adalah khusus milik Allah. Tahu yang gaib khusus milik Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada manusia, katakan kepada umatmu, kepada hamba-hambaku. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba. Tak ada seorang pun di langit dan di bumi tahu yang gaib illallah, kecuali Allah. Nas tegas di dalam Al-Quran, ya laital muslimin ya'rifunaha. Ayat yang jelas di dalam Al-Quran, andai kaum muslimin mengerti. Andai kaum muslimin membaca dan memahami Al-Quran yang mereka baca, mereka fahami. Nas tegas. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tak ada satupun tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah saja. Sejelas itu ayat Al-Quran. Sejelas itu buku panduan hidup kita. Tuntunan hidup kita Al-Quran. Akan tetapi umat Islam ketika membacanya, tak tahu artinya. Akhirnya hal yang 180 derajat berbeda dengan itu pun dikerjakan. Dikatakan bahwa bapak itu tahu yang gaib. Bapak itu tahu di mana rezeki kita berada. Dia akan tunjukkan di mana rezeki kita. Bapak itu tahu bagaimana mendapatkan pelanggan yang banyak. Bapak itu tahu di mana barang kita hilang. Tanyakan ke dia. Bapak itu bisa membentengi anak kita dari mara bahaya. Minta kepada dia tameng-tamengnya, pagar-pagar gaibnya. Dan semua itu permintaan syirik. Kenapa? Karena itu khusus milik Allah. Kenapa diberikan kepada seorang manusia bernama dukun? Namun ketika manusia tidak tahu Al-Quran kecuali huruf-hurufnya, inilah yang terjadi. Inilah petaka yang melanda. Wa ilallahi mustaqa. Kepada Allah kita mengadu dan merintih agar umat Islam ini dikembalikan ilmu mereka terhadap ayat-ayat Allah Rabb mereka, agar mereka mengerti apa isi kandungan Al-Quran. Ayat jelas bagaikan matahari di siang hari. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan tak ada yang tahu di langit dan di bumi kecuali Allah yang gaib, masalah yang gaib kecuali Allah saja. Bagaimana mungkin setelah itu kita yakini ada orang lain tahu perkara gaib? Namun setelah bertaubat, berbahagialah saudaraku, bahwa amalan-amalan Anda yang hapus dengan kesyirikan itu akan kembali lagi dalam catatan amalan sebagai amal saleh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena seorang hamba Allah mau bertanya, sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk mentauhidkan Allah. Ana seorang istri, selalu berusaha untuk menjaga anak-anak dan suami untuk mentauhidkan Allah. Di pihak lain, ana selalu dianggap aneh oleh suami dan adik ipar. Apa yang harus ana lakukan? Ana berusaha mengingatkan mereka, tapi mereka tetap pada pendiriannya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Bersabar. Bersabar sampai dan bersabar. Sampai kapan? Sampai meninggal aja. Gak lama-lama, sampai meninggal terus bersabar. Sebagaimana para nabi bersabar sampai meninggal. Dan kita dijadikan, disuruh Allah mengikuti mereka. Qul fabihudahum muqtadi. Katakan, ikuti petunjuk yang telah mereka bawa. Dan mereka diantara petunjuk yang mereka bawa bersabar, bersabar sampai meninggal. Itu petunjuk yang mereka bawa. Bersabar sampai meninggal dunia. Dan dakwah lanjutkan. Dan itu petunjuk mereka. Karena mereka berdakwah sampai meninggal dunia. Sampai detik-detik terakhir Rasul tetap berdakwah. Sampai detik terakhir tetap menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan tauhid. Dan dakwah apabila sudah disampaikan, berarti dakwah telah tercapai targetnya, walau orang yang didakwahi tak kunjung menerima. Camkan itu baik-baik, wahai Anda yang bertanya, yang insya Allah menyaksikan acara ini di saat ini, pada kesempatan yang berbahagia ini. Dakwah itu tidak dianggap sukses manakala orang yang didakwahi menerima. Bukan itu. Dakwah itu dianggap sukses manakala kita ikhlas mendakwahkannya. Terlepas orang didakwahi menerima atau tidak, bukan syarat untuk kesuksesan dakwah. Dan ini yang banyak sekarang ini kita perhatikan di hati banyak manusia, menganggap dakwah itu sukses kalau diikuti. Kalau orang yang didakwahi tidak ikut, berarti tidak sukses dakwahnya. Dan ini salah besar. Kesalahan besar. Sangat besar. Sangat besar kesalahan ini. Dan ini telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Dan telah sering kita sampaikan di dalam menjawab pertanyaan. Maka lakukan terus aksi dakwahmu, wahai seorang istri yang berjuang untuk suami yang dia cintai dan anak-anak yang dia cintai. Bersabarlah, dianggap aneh. Karena manusia termulia di permukaan bumi, terbaik akhlaknya pun dianggap aneh. Pun dianggap sesat oleh manusia ketika beliau berdakwah kepada tauhid. Ustaz, saya punya seorang kakak yang sudah puluhan tahun memakai tangkal dan jimat. Dan dia seorang pedagang kaki lima. Kakak saya orangnya galak. Kalau ada orang lain yang mengganggu, dia tidak segan-segan melukai orang tersebut. Kalau berdagang, dia juga bawa celurit di gerobaknya untuk melawan orang-orang yang mengganggunya. Setiap dinasihati secara sopan santun untuk mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik, dia marah-marah. Bagaimana solusinya, Ustaz? Solusinya adalah cari celah di saat dia tidak marah. Cari celah bagaimana dia tidak marah. Tidak semua cara dalam berdakwah akan membuat orang tersebut marah. Dan disitulah letaknya logika seorang pendakwah. Itulah di sana cara untuk mencari cara bagaimana dia didakwahi tidak marah. Walau akan tidak akan ikut, tapi tidak marah. Semisal Anda datangkan kepadanya apa yang dia sukai, Anda bawakan untuknya apa yang dia senangi, Contoh, dia suka sate misalnya. Sate Madura dia suka. Bawakan sate Madura. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, sepuluh kali, sebelas kali. Sehingga setiap melihat dirimu dia senang. Wah, pasti sate datang. Dan senangnya dia melihat dirimu sudah dakwah. Karena dirimu adalah orang yang bertauhid. Dan sukanya dia melihat orang yang bertauhid adalah kebaikan untuk dirinya. Wal qulubu majbulatun 'ala man ahsana ilaiha. Dan hati manusia telah difitrahkan Allah untuk menyukai orang yang berbuat baik kepadanya. Lakukan perbuatan baik dulu. Lambat laun beritahu dia. Bang, untuk apa celurit ini? Untuk apa tangkal dan jimat ini? Subhanallah. Untuk melariskan. Toh dari dulu sampai sekarang pedagang kaki lima toh. Kita tidak mengabaikan dan menyepelekan perdagangan itu. Akan tetapi orang pergi ke dukun untuk melariskan dagangan. Dan sampai sekarang dia adalah seorang pedagang kaki lima. Mana buktinya tangkal dan jimat itu berhasil? Namun aneh bin ajaib. Selalu saja kepercayaan itu melekat. Dan seolah-olah hidupnya yang sudah puluhan tahun, belasan tahun di pedagang kaki lima adalah buah daripada jimatnya berhasil. Kalau berhasil berarti minggu depan atau bulan depan atau tahun depan pindah ke ruko. Kalau berhasil berarti tahun depan tambah satu ruko. Maka tetapi puluhan tahun, belasan tahun pedagang kaki lima sampai sekarang pedagang kaki lima. Itu bukti bahwa tidak berhasil. Namun hilang. Seluruh kegagalan-kegagalan dukun ditutup oleh syaitan dan anak buahnya. Dan seluruh keberhasilan, menurut mereka keberhasilan diangkat. Kemudian dijadikan berita top the top untuk dibicarakan. Dan ini adalah permainan syaitan. Wa'iyadzubillah. Maka cara, pikirkan cara terbaik. Ya. Allah, tak mungkin dia marah terus. Perhatikan kesukaannya, perhatikan saat-saat dia nyaman untuk berbicara dengannya. Wallahu a'ta, wallahu a'la wa alam bisawab. Pertanyaan tadi dari saudara kita Zakaria di Batang, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Bukit Tinggi, hayakallah. Mau bertanya, ada orang yang sering melihat ramalan bintang. Apakah itu termasuk syirik? Naam. Itu adalah bagian daripada syirik. Ya. Kehidupan kita tak ada hubungannya dengan bintang. Dan bintang bukan sesuatu yang akan menata kehidupan manusia di permukaan bumi. Ya. Permainan bintang dan ramalannya adalah permainan kesyirikan yang harus dijauhi. Dan jangan pernah melakukan itu walau hanya sekedar membaca. Kadang-kadang dengan membaca, walaupun hati pertama kali tak meyakini, namun di saat yang dibaca, ternyata sesuai dengan apa yang dialami, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan sesuatu yang buruk dalam hati. Misalnya, dia tidak percaya, tapi dia iseng-iseng baca. Ternyata, di dalam ramalan itu sesuai dengan yang dia alami. Bintang Anda Sagittarius, bintang Anda Cancer, bintang Anda Taurus, bintang Anda Leo, bintang Anda ini dan semacamnya. Nasib keekonomi Anda seperti ini pada bulan ini, cinta Anda seperti ini. Batin Anda seperti ini, karir Anda seperti ini, dan qadar Allah sesuai dengan apa yang terjadi pada dirinya. Ekonominya sesuai dengan apa yang terjadi pada dirinya. Nasib rumah tangganya sesuai dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dan akhirnya membentuk suatu hal di dalam hati yang tidak baik. Kepercayaan kepada hal-hal yang seperti itu. Itu kalau kita katakan betul, kebetulan. Bukan betul karena dia hak. Kebetulan. Dan kebetulan hanya tebak-tebak. Tebak-tebak buah manggis kadang benar, bisa salah. Namun sering sekali ada orang yang tidak percaya, namun ketika membaca, lalu dia melihat tanggal lahirnya, dia cari yang berhubungan dengan bulannya, dan dia baca, ternyata yang disampaikan di saat itu sesuai betul dengan yang terjadi pada dirinya, sehingga menjadi sesuatu hal yang memberikan efek buruk di dalam hati. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang hamba Allah dari Sulawesi Selatan. Barakallahu fiik. Pertanyaan saya Ustaz, ketika saya menyampaikan kepada keluarga saya supaya tidak pergi ke dukun untuk berobat, namun ibu dan kakek saya membantah saya dan mengatakan kepada saya, jangan urus orang, nanti orang tersinggung. Kalau dia tersinggung, nanti saya dapat dosa. Nah, pernyataan ini tidak benar sama sekali. Pernyataan ini tidak benar sama sekali. Orang tersinggung ketika kita menyuarakan suara yang hak dengan akhlak yang baik. Kita dianggap berdosa, salah. Betapa banyaknya orang Quraisy tersinggung dengan dakwah Nabi Muhammad. Pertanyaannya, berdosakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita meyakini Nabi Muhammad maksum, terpelihara dari seluruh dosa. Dan betapa banyaknya orang yang tersinggung dan marah dengan dakwah Nabi Muhammad. Apakah berdosa Nabi kita Muhammad SAW dengan tersinggungnya orang Quraisy terhadap apa yang beliau sampaikan kepada beliau, dikarenakan apa yang beliau sampaikan? Kalau jawabannya tidak, berarti tidak akan berarti tidak berdosa. Dan kalau kita meyakini orang tersinggung gara-gara dakwah kita yang benar, itu artinya dosa, berarti kita meyakini alangkah banyaknya dosa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak benar. Orang lain tersinggung di saat kita menyampaikan kebenaran dengan cara yang benar, yang salah adalah yang tersinggung dan bukan orang yang menyuarakan kebenaran. Seorang dokter memutuskan kaki pasien. Berdosakah dokter itu? Kaki manusia diputusnya. Diamputasi oleh dia. Karena bahagian ujung-ujung jarinya sudah mulai membusuk. Disebabkan penyakit yang dia derita. Sehingga akhirnya dari mata kaki diputus oleh dokter itu. Dijadikan orang itu adalah orang yang pincang seumur hidup. Dan boleh jadi anak itu usianya baru 30 tahun, 25 tahun, masih panjang insya Allah ketika kalau seandainya umurnya sampai 60 tahun untuk hidup dengan kaki yang pincang. Salahkah dokter itu? Nah. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di saat ini sudah ada penghuni surga atau neraka? Untuk apa Anda bertanya itu? Apa faedah dari pertanyaan ini? Apa manfaatnya bagi dirimu, saudaraku yang bertanya? Sudah ada atau tidak penghuni neraka dan penghuni surga saat ini? Untuk apa? Kalau saya jawab iya, apa manfaatnya untukmu? Dan kalau saya jawab tidak, ada apa dengan pertanyaan itu? Berikan pertanyaan yang kemudian jawabannya membuahkan amal. Berikan pertanyaan yang buahnya suatu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala. Jawaban para ulama, ada saatnya neraka berisi, ada saatnya kosong. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Jawa Tengah. Hayyakumullah. Mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita menerima bisikan Allah? Apa yang harus kita lakukan? Kapan Allah membisikkan sesuatu kepadamu? Dan dari mana engkau tahu bahwa itu bisikan Allah? Siapa yang merekomendasi bahwa yang membisikkan itu adalah Allah? Malaikat Jibril? Atau Nabi Muhammad? Jauhi. Ini adalah pintu kesesatan paling liar yang membuat manusia sesat. Dianggap bisikan yang dia terima, bisikan Allah. Memang awalnya menyuruh dia sholat, menyuruh dia jujur, menyuruh dia untuk berbuat baik, peduli kepada orang miskin. Namun itu batu pertama. Dia akan mengalir ke arah yang berbahaya setelah itu nanti. Nah, jangan ikuti itu. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiika barak. Mohon nasihatnya Ustaz terkait sholat. Bagaimana sholat, bila mana sholat seorang dihisab dalam keadaan baik, kondisinya baik sholatnya, maka amal ibadah lainnya dianggap baik. Yang menjadi pertanyaan adalah, bila mana saat membaca Al-Fatihah yang mana surat tersebut termasuk dalam rukun sholat, terjadi banyak kesalahan saat tertelaki dengan guru, yang dengan guru banyak dikoreksi. Apakah sholat kami juga dilakukan masuk kategori sholat yang buruk dan masuk dalam kategori hadis tersebut? Ketika Anda terus belajar dan belajar, niscaya akan semakin pandai membaca Al-Fatihah. Dan keluar dari keburukan-keburukan membaca Al-Fatihah dan kesalahan-kesalahan membaca Al-Fatihah selama ini. Ya, mungkin sukunnya kurang benar, mengucapkannya, dhammahnya kurang benar, kasrahnya kurang benar. Walau tidak salah juga, kurang benar, kurang tepat. Kecuali kalau kasrah antum baca dhammah, dhammah antum baca kasrah atau fathah, itu yang namanya salah. Namun kurang tepat berbeda dengan salah. Sudah ditafhimkan tapi kurang tafhimnya. Sudah ditartikkan namun kurang tartiknya. Maka sempurnakan lagi. Mudah-mudahan semakin sempurna agamamu. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, orang tua ana melakukan perbuatan syirik dengan menyimpan jimat, memasang jimat di pintu rumah. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar anak tidak berputus asa terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Bahwa orang tua anak insya Allah akan bertobat dan meninggalkan perkara syirik. Anak belum bisa mengingkari secara langsung, Ustaz. Sebenarnya sudah kita jawab dari pertanyaan yang tadi ada di atas, bahwa sampaikan dengan cara yang baik, tidak bisa secara lisan, sampaikan secara tulisan, dan jangan anggap sukses yaitu orang tua ikut. Jangan itu dianggap sukses. Sukses itu adalah manakala kita berdakwah dan manakala kita tidak diam, baik dengan kalimat, baik dengan tulisan, baik dengan memberikan hadiah yang bermanfaat untuk beliau, dan lakukan terlebih dahulu dengan memberikan hati orang senang kepada kita. Nabi Muhammad shallallahu rabbi wasallamu alaihi, sebelum diperintahkan Allah berdakwah, lihat bagaimana kecintaan Quraisy kepada beliau. Artinya apa? Artinya Allah telah membuat dulu batu berpijak yang sangat kuat agar menjadikan Nabi Muhammad orang yang berhak untuk berdakwah. Begitu beliau pencinta, begitu beliau pemaaf, begitu beliau penyayang, begitu beliau orang yang peduli kepada orang lain, begitu beliau orang yang paling jujur, begitu beliau orang yang paling dermawan, dan dikenal di kota Mekah. Begitu beliau yang sangat mulia, sangat hebat akhlaknya, dan harum nama kota Mekah dengan seorang Muhammad. Ketika itu telah dibangun oleh Allah, dan saya mengatakan pondasi dakwah telah kuat, di mana orang mencintai seorang bernama Muhammad. Maka penting kita sebagai seorang da'i untuk memiliki sesuatu yang membuat orang cinta kepada kita, sayang kepada kita, suka kepada kita. Sebelum dakwah itu, dia dengarkan dari kita. Penting itu. Nah, Oleh karena itu ketika kita berdakwah dengan akhlak yang tidak baik dan kita tidak dicintai orang-orang, sulit akan menerima kebenaran yang kita sampaikan. Nah, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana memisahkan antara ketetapan dari Allah dan usaha dari diri sendiri? Sangat mudah. Sangat mudah. Apa yang Anda lakukan dari apa yang mampu Anda lakukan adalah usahamu. Dan apa yang terjadi, itulah dia yang ditakdirkan Allah. Dan boleh jadi yang ditakdirkan Allah adalah sesuatu yang sesuai dengan usahamu. Atau yang Allah takdirkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kau usahakan. Berbedanya pun terbagi dua. Berbeda ke arah yang minim atau berbeda ke arah yang plus. Kadang-kadang usahamu ringan, Allah berikan hasil yang maksimal. Kadang-kadang usahamu kuat, hebat, Allah berikan hasil yang minimal secara hitungan manusia. Dan apa yang mampu engkau lakukan, apa yang mampu engkau inginkan, apa yang mampu engkau usahakan, itulah usahamu. Apa yang terjadi, itu ketetapan ilahi dan takdir. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana seorang hamba Allah di Kerinci, Jambi. Hayakallah, barakallahu fiik. Pertanyaan saya, Ustaz, apa hukumnya mengusir setan dengan air garam? Terima kasih. Kapan setan itu memberitahu kita bahwa dia takut garam? Kalau garam ditebar, waduh, enggak berani mendekat, ada garam di sana, begitu kah? Berarti tidak ada maksiat di dapur. Sementara orang di dapur sampai berjoget-joget. Terjadi maksiat banyak di dapur. Di sana ada garam. Gudangnya garam. Berarti tidak ada maksiat di toko garam. Berarti tidak ada maksiat di petani garam. Siapa yang beritahu Anda bahwa setan itu takut garam? Ini namanya khurafat. Keyakinan tak berdasar. Tahu Allah di dalam Al-Quran berbicara bahwa setan takut garam? Tak ada. Atau Nabi berbicara setan takut garam? Tak ada. Berarti tak ada dasar untuk menyatakan itu dan meyakini itu. Sama dengan takut peniti, takut besi. Lalu dibawa kemana-mana bawa besi. Walaupun kecil. Siapa yang mengatakan setan takut besi? Siapa yang mengatakan setan takut peniti? Ini namanya khurafat. Mendekati kesyirikan, walau belum sampai kepada yang namanya syirik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Wulan dari Temanggung. Barakallahu fiik. Seringkali ketika melakukan sesuatu, ada rasa was-was. Apakah ini firasat atau ini bentuk kesyirikan juga? Tidak, ini adalah penyakit. Penyakit was-was. Tidak sampai kepada kesyirikan kalau tidak dilanjutkan lebih parah daripada itu. Ini penyakit yang harus dilawan. Dilawan dengan tidak peduli kepada was-was. Mencampakkannya. Melakukan usaha maksimal, kemudian mencampakkan rasa was-was itu dari hati. Serahkan kepada Allah, pengatur segala-galanya. Kita mau pulang kampung, was-was nanti ada maling. Pertama, lakukan usaha manusiawi. Kunci seluruh pintu, yakinkan seluruh pintu terkunci dengan baik. Ya, setelah itu, kasih tahu tetangga, tolong lihat-lihat rumah. Kami pergi mungkin seminggu, dua minggu, sebulan. Sudah, usaha maksimal sudah kita kerjakan. Pintu sudah kita kunci semaksimal yang kita mampu. Bahkan satu pintu sudah ada dua gembok dan semacamnya. Ya. Setelah itu, kita sudah minta bantuan manusia yang bisa melihat-lihat kita, lihat rumah kita. urusan terakhir serahkan kepada Allah. Biarkan Allah yang mengatur apa yang akan terjadi pada rumah itu. Karena boleh jadi dimasuki maling juga, boleh jadi terbakar, dan yang lainnya. Sangat tidak tertutup kemungkinan terjadi korsleting listrik. Ya, sehingga terjadi hal yang tidak kita inginkan. Dan lihatlah, dari 30 kali kita safar, berapa kali maling masuk? Kalau ternyata tidak ada, kenapa was-was? Subhanallah, kadang-kadang manusia tidak mengambil ibrah dari kehidupan. Was-was. Padahal maling gak masuk. Was-was lagi, maling tidak masuk. 30 kali dia safar, 30 kali maling tidak masuk. Tapi was-wasnya tetap ada. Itu namanya penyakit. Hati tidak terlalu bergantung kepada Allah dan tidak terwakal, tawakal kepada Allah. Khawatir cemas. Dan itu akan merusak hati. Kalau hati rusak, kesehatan pun akan rusak dibuatnya. Hati-hatilah. Saya hamba Allah dari Bandung. Hayakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, apakah lingkungan di sekitar keluarga yang penuh dengan kesyirikan dan kemunafikan bisa membawa saya dan anak istri saya kepada keburukan? Saya dan istri tidak bisa langsung menegur keluarga karena saudara saya sebagai seorang da'i. Lingkungan pasti memiliki efek buruk. Pasti itu. Kalau tidak kita kepada anak-anak kita yang tidak faham. Dia akan bergaul dengan tantenya, dengan omnya, dengan opa dan omanya, kakek dan neneknya. Pasti. Ya. Oleh karena itu, bentengi mereka terus dengan nasihat, nasihat, nasihat, nasihat, nasihat. Dan minimalisir pergaulan mereka bersama orang-orang yang akan memberikan efek buruk. Usahakan. Tidak bersama mereka kecuali ada kita. Usahakan. Karena lingkungan pasti punya efek buruk. Jangankan hal-hal yang bersifat seperti tadi. Kebiasaan nenek suka nonton televisi itu pengaruh buruk kepada anak. Kepada anak kita. Oleh karena itu kenapa kita disuruh untuk mencari lingkungan yang baik. Teman bergaul yang baik, sahabat yang baik, supaya memiliki efek baiknya kepada kita. Nah, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya berobat kepada orang pintar? Sebab berobat ke orang pintar, ada juga orang yang sehat. Pertama, orang itu orang tidak pintar. Dan kita yang orang pintar. Karena kalau kita yakini mereka orang pintar, berarti kita siapa? Otomatis kita mengakui kita orang bodoh, orang tidak pintar. Sehingga kita perlu mereka orang pintar. Katakan kita orang pintar. Dan mereka lah orang bodoh. Maka sebut mereka orang tidak pintar. Jangan sebut mereka orang pintar. Ini tipu daya iblis, bermain kata. Bermain kata. Paranormal. Katakan para tidak normal. Karena mereka tidak normal. Yang normal kita. Katakan bahwa mereka para tidak normal. Dan katakan mereka orang tidak pintar. Agar yang pintar kita. Agar yang normal adalah kita. Ada juga yang sembuh. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Soal sembuh tak sembuh Allah berikan sebagai fitnah bagi manusia. Ujian bagi manusia. Apakah mereka percaya kepada Allah yang menyembuhkan? Karena Allah yang mengatakan dia yang menyembuhkan. Nabi yang mengatakan Allah yang menyembuhkan. Kita lebih percaya mana? Allah atau dia? Seorang muslim berdoa kepada Allah. Ya Allah berikan saya rezeki. Usahanya bangkrut. Seorang yang penyembah matahari minta kepada matahari, Tuhanku beri aku rezeki dan bisnisnya maju. Apakah itu artinya Rabbnya orang Islam salah dan penyembah matahari Tuhannya benar? Seorang Muslim berdoa, ya Allah berikan saya kelapangan, bangkrut. Penyembah dewa mengatakan, dewaku berikan aku kelapangan, lapang rezekinya. Apakah artinya dewa yang benar dan Allah salah? Dewa orang yang musyrik yang benar dan Allahnya umat Islam salah? Ini suatu hal yang keliru, saudaraku, untuk Anda fahami. Jangan jadikan realita kehidupan bukti kebenaran. Jadikan bukti kebenaran ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Itu bukti kebenaran, bukan realita kehidupan. Realita kehidupan kadang adalah fitnah, ujian. Kadang adalah bukti kebenaran, kadang ujian. Sampai di mana engkau beriman kepada Allah ketika apa yang Allah katakan engkau lihat sepertinya berbeda dengan realita kehidupan. Dan secara logika, saya juga bisa membaliknya. Ada orang Muslim berdoa, ya Allah lapangkan saya, rezekinya lancar. Dan ada penyembah dewa mengatakan, dewa aku lapangkan aku, dan ternyata rezekinya serak. Ini hanya permainan logika. Sehingga logika Anda dimainkan iblis untuk yakin kepada penyembah-penyembah berhala. Yakin kepada dukun-dukun. Yakin kepada para tidak pintar, para tidak normal. Betapa banyaknya orang yang berdoa kepada Allah untuk sehat, dia sehat. Dan betapa banyaknya orang yang pergi ke dukun tak sehat-sehat. Saya bisa saja membalikkan itu sebagai bukti bahwa dukun itu tidak benar. Namun itu juga salah. Logika saya sekedar itu saja salah. Kenapa? Saya menjadikan realita bukti kebenaran. Itu yang salah. Bukti kebenaran ada di dalam Al-Quran dan Hadis, bukan dalam realita. Wallahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari Ummi Ihsan di Garsel. Di mana ini Garsel? Baru pertama Anda dengarkan. Begini Ustaz, ada bayi baru lahir. Kebiasaan di negeri kami potong ayam, lalu darahnya ditetesin ke jubah ibunya dan bayinya, ke jubah ibunya, jubah mungkin ya. Lalu marhabanin. Apakah cara seperti itu ada dalilnya? Ini bid'ah. Dan kalau diyakini potongan ayam ini akan membuat hidupnya semakin nyaman, semakin jauh dari mara bahaya, ini kesyirikan. Naam. Na'udzubillah, hindari. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan yang sama dan ini terakhir dari saudara kita Abu Taufik Sungai Pua Agam. Anda mau bertanya Ustadz, apakah ritual menyembelih ayam lalu darahnya dituang pada setiap sendi-sendi rumah yang mau dibangun termasuk syirik? Ya, ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan karena penyembelihan kepada selain Allah. Seperti yang tadi, kesyirikan yang ditanyakan pada menyembelih lalu darahnya dituangkan di baju, di jubah ibu dan jubah anak. Karena penyembelihan untuk selain Allah. Karena Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan penyembelihan itu. Lalu siapa yang menyuruhnya? Kalau Allah tidak pernah menyuruh kita melakukan sembelihan itu, lalu siapa yang menyuruhnya? Maka hati-hati dengan hal ini. Dan biasanya sembelihan itu diiringi dengan keyakinan. Nanti kalau tidak didarahi, rumah itu akan terisi oleh sesuatu yang tidak nyaman, tidak baik. Namun kalau didarahi, maka akan baik isi rumah itu, aura positif dan negatifnya, aura negatifnya akan datang, aura positifnya hilang. Dan mereka ragam kalimat-kalimat syaitan dan hujah-hujah iblis mereka sampaikan. Dan itu tidak laku untuk orang-orang yang bertauhid. Sampai di sini saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat, dimanapun Anda berada, barakallahu fiyya wa fikum jami'an. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita istiqamah di atas tauhid hingga akhir hayat. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kumpulkan kita bersama pendakwah-pendakwah tauhid di akhirat, terutama para nabi dan para rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik.